doa yang paling sering dibacakan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mengapa begitu penting? Karena hati ini dibolak-balik oleh Allah. Sekarang diberikan nikmat taat, nanti diambil oleh Allah ketaatan bisa hilang seketika.